إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-76. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Pertemuan sebelumnya sudah kita mulai membaca bab tentang Sifatus Shalah. Sebagaimana sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya, yang dimaksud dengan Sifatus Shalah adalah pembahasan tentang rukun-rukun atau sunnah-sunnah atau adab-adab atau hal-hal yang makruh dikerjakan ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Itu yang dimaksud dengan sifatus sholah. Rukun adalah bagian yang asasi, bagian yang sangat mendasar di dalam satu ibadah. Yang mana ibadah itu disebut ibadah kalau rukun-rukun itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka dia tidak sah disebut sebagai satu ibadah. Ya, dan umdah atau pokok di dalam masalah pembahasan sifatus shalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam masuk ke dalam masjid. Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid, lalu dia melaksanakan salat. Selesai salat dia mengucapkan salam kepada Nabi, lalu Nabi menjawab salamnya, lalu Nabi berkata irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belum sholat kalau seperti itu caranya. Maka laki-laki ini mengulanginya satu kali, dua kali, tiga kali. Lalu dia berkata, demi yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa melebihi apa yang barusan aku lakukan. Fa'alimni, maka ajarkanlah aku tata cara sholat. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan, idza kumta ilas salah fakabbir. Kalau kamu hendak sholat, maka lakukanlah yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun dalam sholat. Setelahnya, bacalah surah Al-Fatihah. Ya, setelahnya, ruku'lah engkau, sampai engkau tuma'ninah dalam ruku. I'tidallah engkau, sampai engkau tegak berdiri. Sujudlah engkau, sampai engkau tuma'ninah dalam sujud. Duduklah di antara dua sujud sampai engkau tegak dudukmu, sempurna dudukmu. Lalu sujudlah engkau sampai engkau tuma'ninah dalam sujud. Tujuh hal ini harus engkau ulang dalam setiap rakaat salat yang engkau kerjakan. Ini kita katakan di pertemuan yang lalu, dia adalah umdah atau pokok bagian terpenting di dalam pembahasan sifatu as-salah. Begitupun ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita bacakan perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, yundabu ayyakuma laha ba'da faragil iqamah. Disunnahkan seorang muslim, dia bangkit untuk melaksanakan salat, dia berdiri untuk melaksanakan salat, ba'da faragil iqamah, setelah selesainya iqamah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, jangan kalian berdiri sehingga kalian melihatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum bisakinah, dan hendaknya kalian tetap tenang, artinya tidak tergesa-gesa, tidak berdesak-desakan, tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yundabu as-saffal awwalu, dan disunnahkan mendapatkan saf yang paling pertama. Ya, saf yang paling pertama tentunya yang di belakang imam, itu disebut sebagai saf yang pertama. Hal ini ya berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, law ya'lamun nasu ma fin nida'i wassaffil awwal. Seandainya manusia tahu keutamaan azan dan keutamaan saf yang pertama, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Dan seandainya mereka tidak menemukan cara untuk bisa mendapatkan keutamaan keduanya kecuali dengan cara mengundi, ya, mereka akan melakukan undian untuk mendapatkan keutamaan azan dan keutamaan saf yang pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Seandainya manusia, kata Nabi, mengetahui keutamaan bersegera mendatangi masjid untuk melaksanakan salat, lastabaqu ilaihi, tentulah mereka akan musabaqah, akan berlomba-lomba melaksanakannya. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Dan seandainya manusia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mengetahui keutamaan yang ada di dalam salat isya berjamaah dan di dalam salat subuh berjamaah, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatanginya, walau habwan, walaupun harus dengan cara merangkak. Ya, walaupun harus dengan cara merangkak. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang ingin kita garis bawahi dari hadis ini adalah keutamaan mendapatkan saf yang pertama di dalam salat berjamaah. Tentunya ada keutamaan, ada fadilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kata beliau, wa taswiyatus sufuf, dan disunnahkan untuk meluruskan saf. Ya, disunnahkan meluruskan saf. Walil imami akidun, dan bagi imam lebih ditekankan lagi. Artinya makmum hendaknya mereka meluruskan dan merapatkan saf mereka. Tetapi meluruskan dan merapatkan saf ini ditekankan atas imam. Artinya hendaknya imam sebelum dia takbiratul ihram, dia sudah memastikan bahwa saf yang ada di belakangnya, yaitu saf para makmum sudah lurus dan rapat. Hal ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, berdasarkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, sawu sufufakum, kata Nabi, luruskan sab-sab kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Sesungguhnya lurus, lurusnya sab, rapihnya sab, rapatnya sab adalah min iqamatis shalah, bagian dari menegakkan salat. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qal, kun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Dulu Nabi Muhammad meluruskan sab kami. Ya, meluruskan sab kami. Hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Ya, sampai-sampai saking sungguh-sungguhnya Nabi meluruskan sab kami, merapatkan sab kami, seolah-olah beliau sedang meluruskan busur panah. Ya, sedang seperti orang yang sedang meluruskan busur panah. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Sampai beliau telah melihat kami seperti telah terikat, artinya telah lurus dan rapat. Summa kharaja yauman faqama hatta kada yukabbir. Satu ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau memimpin salat kami, hampir saja beliau takbir, ya, faro'a rajulan badian sodoruhu minas sof. Lalu beliau melihat seorang laki-laki yang dadanya terlalu maju ke depan, artinya tidak lurus dengan saf yang lain. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi, padahal Nabi sudah hampir takbiratul ihram, maka Nabi tiba-tiba saja bersabda, ibadullah, ibadullah, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ibadullah, kata Nabi, wahai hamba-hamba Allah, luruskanlah, rapatkanlah, rapihkanlah sab kalian, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kalian banyak berselisih. Akan menjadikan kalian banyak berselisih. Ya, jadi ini apa namanya, menunjukkan betapa pentingnya permasalahan taswiyatu as-sufuf. Ya, pentingnya permasalahan meluruskan dan merapatkan saf di dalam salat. Dan ini harus digarisbawahi, walil imami akidun. Bagi para imam jangan tidak peduli, ya. Imam, ya, yang diberikan amanah untuk memimpin salat, hendaknya dia tidak takbiratul ihram kecuali dia sudah melihat, merapihkan kondisi barisan para makmum sebagaimana yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullah berkata, wa itmamus saffil awwal fal awwal. Hendaknya para makmum menyempurnakan saf yang pertama. Artinya jangan membuat saf yang baru sebelum saf yang di depan penuh. Ya, isi dulu saf yang di depan. Sempurnakan dulu, penuhi dulu, baru membuat saf yang baru. Ya, jangan membuat saf yang baru sebelum saf yang ada di bagian depan telah penuh, telah terisi. Hal ini ma'asyiral muslimin, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah berdasarkan hadis Jabir Ibni Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qal, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Satu ketika Nabi keluar menemui kami, Lalu beliau bersabda, "Mali arakum rafi'i aydikum." Aku melihat kalian mengangkat tangan kalian, ka'annaha aznabu khaylin syumsin. Seolah-olah kalian itu adalah seperti kuda yang tidak bisa dikendalikan. Artinya tidak bisa diam. Uskunu fis shalah. Kalau lagi sholat tenanglah, sakinah. Ya jangan banyak bergerak. Ya kalau lagi sholat tenang, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Qal, setelah itu, thumma kharaja alaina faro'ana halaqan. Satu ketika Nabi keluar, lalu melihat kami bergerombol. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mali arakum izin, mali arakum izin. Kenapa aku melihat kalian bercerai-berai, kata Nabi. Summa kharaja alaina faqal. Di waktu yang lain Nabi keluar menemui kami sambil berkata, ala tasuffunna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Kenapa kalian tidak bersap-sap dengan rapih sebagaimana para malaikat berbaris bersap-sap dengan rapih di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Faqulna ya Rasulullah. Maka kami berkata, ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha. Memang bagaimana sih para malaikat itu berbaris-baris di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, yutimmunna sufufal awal. Mereka para malaikat menyempurnakan saf yang paling pertama, wa yatarasuna fis saf, dan mereka merapatkan barisan mereka di dalam saf-saf mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wajihatul yaminil imami afdal. Tadi setelah beliau berkata menyempurnakan saf yang pertama sebelum membuat saf yang baru. Wajihatu yaminil imami afdal. Ya, memulai saf dari sebelah kanan imam itu yang paling utama. Walaupun nanti para ulama menjelaskan terkait dengan masalah saf ada beberapa kondisi. Kalau hanya berdua, maka yang paling utama adalah dari sebelah kanan. Itu kalau hanya berdua. Dari sebelah kanan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qal, ba'atsanil Abbas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ayahku yaitu Al-Abbas mengutusku untuk menemui Nabi. Wa huwa fi baiti khalati Maimunah. Sedangkan saat itu Nabi sedang berada di rumah bibiku Maimunah. Lalu di malam hari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, kata Ibnu Abbas. Di malam hari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam salat. Ya, lalu apa yang terjadi? Ibnu Abbas ikut salat bersama Nabi dan beliau berdiri di sebelah kiri Nabi, kemudian dipindahkan oleh Nabi dengan tangannya ke sebelah kanan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan kalau berdua itu posisi saf makmum adalah di sebelah kanan imam. Tetapi kalau seandainya jamaahnya banyak atau lebih dari 2, 3, 4 dan lain sebagainya, maka berlaku hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, di mana beliau meriwayatkan sebuah hadis, wassitul imamu wassitul imama wasuddul khalal. Jadikan imam itu berada di tengah kalian. Jadikan imam berada di tengah kalian. Ya. Artinya kita memulai imam ada di tengah kita. Ya, imam ada di tengah kita. Wasuddu al-khalal, dan tutuplah saf-saf yang kosong. Jadi kaitan dengan masalah saf nanti ada dua kalau kita bicara saf laki-laki. Ya, kalau hanya berdua itu di sebelah kanannya, tetapi kalau lebih dari kalau satu di sebelah kanan, lebih dari satu, dua, tiga dan selanjutnya itu dimulai dari tengah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib akan memulai membahas fardu yang pertama. Fardu yang pertama. Di sini beliau berkata, furudus sholati wa arkanuha. Hal-hal yang wajib dalam sholat dan rukun-rukun sholat. Sudah kita sampaikan bahwa kata fardu, kata rukunun, dan kata wajib adalah mutaradif. Itu sinonim. Boleh dibilang fardu, boleh dibilang wajib, boleh juga dibilang ruknun. Itu dalam sholat itu memiliki makna yang sama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ar-ruknul awwal. Ar-ruknu al-awwal. Rukun yang pertama, kata beliau, an-niyah. An-niyah, yaitu berniat. Tentunya niat bukan hanya dalam sholat, tapi dalam semua ibadah disyaratkan yang namanya niat. Qala rahimahullah summa yanwi biqalbihi. Summa yanwi biqalbihi. Kemudian seorang yang sholat berniat dengan hatinya. Yanwi biqalbihi. Para ulama sepakat mengatakan hukum asalnya hati itu di niat itu di hati. Summa yanwi biqalbihi. Seorang yang sholat berniat dengan hatinya. Walaupun nanti mereka berdebat apakah perlu dikuatkan dengan lisan atau tidak. Tapi mereka tidak berdebat bahwa aslun niyah, asal niat itu di hati. Tidak ada perdebatan di kalangan para ulama bahwa niat itu asalnya adalah di hati. Termasuk di mazhab Imam Syafi'i, hukum asal niat adalah di hati. Oleh karenanya Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, summa yanwi biqalbihi. Kemudian berniat dengan hatinya. Fa'in kana faridotan. Apabila salat yang dikerjakan oleh seseorang itu adalah faridoh, yaitu salat yang wajib. Wajabaniyatu fi'lis salah. Maka dia harus berniat di dalam hati ingin melaksanakan salat. Dia harus berniat di dalam hati ingin melaksanakan salat. Wa kaunuha fardhon. Dan dia harus hadirkan di hatinya bahwa salat yang dia kerjakan adalah fardu. Wa ta'yinuha, dan dia wajib menentukan salat apa yang ingin dia kerjakan. Misalnya zuhran atau asran atau jum'atan. Jadi ada berapa hal di sini? Ada tiga hal ya. Yang harus kita hadirkan dalam hati kita ketika kita akan salat, tiga. Satu, keinginan melaksanakan salat. Lalu kedua, kata beliau menyebutkan bahwa itu fardu di dalam hati, menghadirkan di dalam hati bahwa itu fardu. Yang ketiga, menta'yin sholat apa yang ingin kita kerjakan. Walaupun ini bukan masalah yang disepakati. Sebagian ulama termasuk di mazhab Syafi'i berpendapat cukup dengan mengatakan dalam hati misalnya saya mau sholat zuhur atau saya mau sholat asar. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, usolli zuhran, usolli asran, usolli maghriban. Itu di mana diucapkan di dalam hati ketika seseorang akan melaksanakan takbiratul ihram. Ya, ketika seseorang akan melaksanakan takbiratul ihram. Jadi tidak bisa, mohon maaf ma'asyiral muslimin, kita masuk masjid Allahu Akbar. Tidak bisa seperti itu. Tunggu dulu, hadirkan dulu niat di dalam hati. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya ingin sholat. Sholat apa? Zuhurkah? Asarkah? Itu harus ada untuk membedakan sholat apa yang kita kerjakan. Bagaimana kita bisa membedakan misalnya ini qobliyah, ini zuhur, ini asar,

Untuk kebutuhan usaha dalam membuat aneka kulit pangsit, siomay, gyoza, dan makanan sejenis lainnya, cocok untuk mendukung usaha resto atau usaha yang bergerak di bidang produksi dumpling skin. Mesin terbuat dari material top quality yang awet dan food grade, desain compatible untuk menunjang produksi secara kontinu, memproduksi aneka kulit dumpling secara cepat dan efisien dengan ukuran ketebalan hasil akhir yang seragam. Terdapat fitur dua jenis cetakan bentuk bulat dan kotak dengan ukuran diameter 8 cm, sangat praktis. Cetakan dapat diganti dengan ukuran lainnya. Kapasitas produksi 60 piece per menit secara kontinu, mudah disetting dan digunakan. Minimalis dan tidak makan tempat, sehingga cocok ditempatkan pada dapur berbagai skala usaha, mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka dua layanan, ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah muncul di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat. Pernikahan seorang muslim dengan non-muslim sudah terjadi. Seiring waktu berjalan, yang non-muslim tadi masuk Islam. Apakah pernikahannya harus diulang? Wallahualam bissawab ya. Allah alam bisab, dahulu para sahabat mereka masuk Islam dalam kondisi sudah menikah. Ya, para sahabat seperti Abu Bakar dan sahabat yang lain masuk Islam dalam kondisi sudah menikah. Dan tidak disebutkan bahwa ketika mereka masuk Islam mereka mengulang akad nikahnya. Itu yang pertama. Hanya saja mungkin yang jadi masalah adalah terjadi perdebatan di kalangan para ulama terkait dengan masalah apa hukumnya seorang muslim menikah dengan ahlul kitab, dengan orang-orang Yahudi, wanita Yahudi, dan wanita Nasrani. Mereka tidak berselisih pendapat bahwa seorang muslimah dia haram menikah dengan seorang laki-laki Yahudi atau Nasrani. Itu dilarang. Ya, dilarang. Para ulama mengatakan tidak boleh seorang muslimah dinikahi oleh laki-laki musyrik, ya, baik Yahudi, Nasrani ataupun agama yang lainnya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait dengan seorang laki-laki yang muslim menikahi seorang wanita yang Nasrani ya atau Yahudi ya. Ya, di kita di Indonesia yang dipatwakan oleh para ulama tidak boleh. Ya, dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat itu tidak diperbolehkan pernikahan seperti itu, artinya tidak dianggap sah ya oleh para ulama yang ada di negeri kita. Dan tentunya kita menghormati fatwa tersebut ya sebagai bentuk penjagaan terhadap kaum muslimin ya agar mereka tidak terjatuh kepada hal-hal yang membahayakan akidah mereka, walaupun ini masalah khilafiyah. Artinya kalau kita mengambil pendapat yang lain yang membolehkan, misalnya sebagian ulama membolehkan, ya tentunya ketika pun dia masuk Islam si wanita itu misalnya, maka ya tidak perlu dia mengulang pernikahannya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di kampung kita yang ustadznya sunnah al-jamaah itu tidak banyak. Baik. Sementara ustadz kita kan wajib menuntut ilmu. Baik. Sementara yang disampaikannya kepada kita kadang-kadang itu yang bertentangan dengan disampaikan sunnah wal jamaah. Baik. Apakah kita wajib Ustaz pergi juga ke masjid ke majelis itu menuntut ilmunya? Sementara dia sering, kalau kita bilang kadang-kadang dia Ustaz katanya yang sunnah jamaah ini itu mereka yang paling benar katanya. Baik. Jadi sangka kita akan mana yang bagus ini, kita pergi juga mendengarkannya sama Ustaz yang itu, sama Ustaz yang ini gitu juga, yang ini gitu juga. Apa kita wajib pergi Ustaz? Baik Bapak, itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Warman di Padang ya. Allah lamisuab barakallahu fik. Bapak Warman, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua istiqomah untuk terus berjalan di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah, jalan Nabi dan jalan para sahabatnya. Tentunya kalau Bapak memang mengetahui ya ada satu kajian ilmu yang diajarkan di sana hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ajaran Nabi, bertentangan dengan ajaran sahabatnya, tentunya kita tidak datang ke majelis-majelis seperti itu. Ya, dan kita berusaha mencari majelis-majelis yang mengkaji ayat-ayat Allah sesuai dengan pemahaman para sahabat, yang mengkaji hadis-hadis Nabi ya sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sesuai yang dipahami oleh para imam-imam yang soleh, yang mereka dikenal memiliki komitmen mengikuti sahabat Nabi seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan lain sebagainya. Jadi cari majelis ilmu yang ustadznya memiliki apa namanya komitmen yang besar terhadap Al-Qur'an dan hadis, memiliki komitmen untuk berpegang teguh dengan sunnah, menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama, perkara-perkara bid'ah misalnya, dan juga jauh dari kesyirikan. Karena mencari guru itu adalah sesuatu yang tidak boleh sembarangan. Kalau kita mendengar kebenaran, ya dari siapa saja mendengar kebenaran. Tetapi mencari guru yang kita dengarkan dalam jangka waktu yang lama, yang kita jadikan referensi, yang kita jadikan rujukan dalam apa masalah agama, tentunya ini harus hati-hati. Walaupun kita tidak menafikan kebenaran itu, ya datang dari siapa saja, betul. Ya, itu tidak salah. Bahwa kebenaran itu datang dari siapapun. Dari siapapun kebenaran itu datang, ya kita ambil, kita terima. Tapi kalau kita bicara tentang guru, orang yang kita ikuti, orang yang kita ambil ilmunya, tentunya kita harus lebih selektif, harus lebih memilih orang-orang yang memang akidahnya lurus, dia punya komitmen tauhidnya kuat, jauh dari syirik, komitmen terhadap sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi zaman sekarang ya, tidak terkena pemikiran-pemikiran menyimpang, pemikiran liberal, pemikiran macam-macam banyak sekarang, sekuler macam banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Dan sekarang alhamdulillah sudah muncul televisi-televisi Islam, radio-radio Islam, dan itu bisa kita manfaatkan untuk salah satu media untuk mencari ilmu. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat maghrib, isya, subuh sendiri tidak berjamaah boleh baca fatihah tidak dikeraskan? Salat apa? Coba kita lihat lagi. Apakah salat yang malam hari ya, maghrib, isya, subuh tidak berjamaah, suaranya tidak dikeraskan. Definisi membaca kata para ulama adalah adanya gerakan mulut dan adanya suara yang terdengar. Ya harus terdengar dan minimal terdengar oleh telinga sendiri. Jadi kalaupun bapak tidak mengeraskan suara, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Misalnya qadarullah, satu ketika kita kesiangan bangun sholat subuh, kita terpaksa sholat sendiri. Ya kita agak suaranya harus ada suaranya. Kalaupun tidak terdengar satu rumah, minimal terdengar oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil'al. Itu minimal terdengar oleh telinga kita. Kalau sampai telinga kita saja tidak terdengar, tidak bisa kata para ulama. Karena tidak dianggap membaca illa ma'asaud, kecuali dengan suara. Ya. apalagi bacaan Al-Quran, ada makharijul huruf, ada apa namanya, ada hukum tajwid dan lain sebagainya, maka paling minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sama memiliki pahala istana di surga kalau mengerjakan salat qabliyah dan ba'diyah 10 rakaat? Allah alam bisawab, itu pernah kita bahas dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja', ya, di pertemuan yang lalu, bahwa total ada 16, ada 14, ada 14 rakaat kaitan dengan rawatib, ya. Ada riwayat Ibnu Umar, yaitu riwayat 10 rakaat, ya, dan itu yang paling minimal dan itu yang paling ditekankan kata para ulama. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 10. Ada riwayat Ummu Habibah kalau tidak salah 12. Perbedaannya dengan riwayat Ibnu Umar, qobliyah zuhurnya 4. Ya, qobliyah zuhurnya 4. Dan ada riwayat yang lain kalau tidak salah riwayat Abu Hurairah 14 rakaat. Yang membedakan dengan riwayat sebelumnya, kalau riwayat yang 14 rakaat, barang siapa yang menjaga 14 rakaat sehari semalam, maka diharamkan jasadnya dari api neraka, yaitu 4 rakaat 2 kali salam sebelum zuhur dan 4 rakaat 2 kali salam setelah zuhur. Dan itu silahkan dipilih sesuai dengan yang diberikan kemudahan oleh Allah. Cari yang mudah bagi kita, yang kita bisa istiqomah dalam mengerjakannya. Allah alam bisawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ini, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini pertanyaannya, Pak. Baik. Silakan, Pak. Ya, saya dari Sinjait, Pak. Baik, silakan. Firman. Baik, silakan. Pertanyaannya begini, Pak. Kalau misalnya di kita ini kan hanya memiliki masjid, yang di mana di masjid tersebut hanya ada ahli tarekat, apakah kita boleh berjamaah di masjid tersebut? Karena di dalam masjid tersebut imamnya ini banyak sekali melakukan bid'ah-bid'ah, misalnya mengangkat tangan secara berjamaah dan banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bagaimana, Ustaz? Apakah Bapak melihat ada indikasi kesyirikan misalnya? Imam tersebut, saya perhatikan ada indikasi kesyirikan, Ustaz. Contohnya misalnya dia selalu menerima tamu-tamu dari luar untuk praktek-praktek perdukungan, kayak misalnya menanyakan sesuatu hal yang hilang. Baik. Atau misalnya berobat, padahal ini dia mendirikan masjid, Ustaz. Baik. Ini, baik. Ya. Allah Allah. Baik, itu saja Bapak Firman. Iya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, para ulama menjelaskan bahwa kebid'ahan itu ada dua. Ada kebid'ahan yang mukaffirah, ada ghairu mukaffirah. Ada kebid'ahan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kebid'ahan dalam bentuk misalnya kesyirikan, dia melakukan perdukunan, sihir, dia meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini menyebabkan, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah pernah kita kaji di pembahasan Negeriku Bertauhid. Ya, maka kalau memang Bapak lihat ada indikasi ke arah sana, dia melakukan praktik perdukunan, mengaku mengetahui perkara yang gaib dan lain sebagainya, kita tidak boleh sholat di masjid tersebut. Kalau memang dia imam tetapnya di situ, kita tidak boleh sholat di masjid tersebut. Ya, karena ini jelas kesyirikan, dan syiriknya juga bukan syirik kecil tapi syirkul akbar. Dan Bapak tahu bahwa dia melakukan praktek itu dengan yakin, Bapak tahu dia melakukannya, maka tidak boleh Bapak sholat di situ. Tetapi seandainya kebid'ahannya adalah ghairu mukaffirah, kebid'ahan yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ya, kebid'ahan dalam masalah amal, ya, yang tidak ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya, maka para ulama sepakat mengatakan sah sholat di sana. Sah, artinya sah, sholat kita sah selama rukun syarat terpenuhi. Hanya saja tentunya kalau dia menjadi imam tetap di situ, ya, lebih baik kita cari masjid yang lain. Tapi kalau tidak ada masjid yang lain, kita sholat di situ, Allah alam bisawab, sholat kita sah. ya, selama kebid'ahannya tidak sampai kepada derajat kesyirikan, apalagi syirik yang besar. Allah alam bissawab. Baik, pertanyaan yang keempat, bagaimana amalan ibadah sholat saya apabila kalau sholat berjamaah di masjid katakanlah saya kurang khusyuk, apakah bisa tertutupi oleh imam atau jamaah lain yang lebih khusyuk? Allah alam bissawab ya, khusyuk itu tidak turun begitu saja dari langit, tetapi dia adalah satu proses kita belajar terus menerus. Saya harus belajar untuk khusyuk dengan cara berwudu lebih sempurna, mempelajari tentang rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, memilih pakaian yang baik, berusaha mendapatkan saf yang paling pertama, berusaha memahami bacaan-bacaan sholat. Itu proses, dia tidak datang begitu saja. Ya, artinya apalagi kalau sampai ada sebagian orang yang merasa kalau ke masjid malah tidak khusyuk misalnya. Itu berbahaya, jangan-jangan itu hanyalah was-was dari syaitan yang ingin menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal sholat berjamaah itu jauh lebih utama. Bisab'in wa isyrina darajah, perbedaannya 27 derajat. 1 versus 27, jauh. Kalau kita merasa tidak khusyuk, pertahankan. Tetap di masjid, tetapi berusaha untuk bisa khusyuk. Salah satunya dengan ilmu. Baik itu tentang ma'rifatullah, ya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, lalu belajar hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat. Insya Allah itu akan sangat membantu kita untuk bisa khusyuk dalam sholat. Dan berdoa, meminta kepada Allah, apa namanya, qalban khasyian, ya, hati yang khusyuk. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan? Baik. Pertanyaan yang kelima, ana berniat melaksanakan sholat istikharah buat anak yang rencana mau menikah. Apakah ada kata yang diganti dalam lapasnya atau gimana? Mohon Ustadz membacakannya, gimana cara membacanya? Itu sudah sering kita sampaikan ya. Kalaupun tidak bisa dalam bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Ya, innaka anta Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Innaka anta ta'lam wa la a'lam. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li. Ya, sampai akhir itu ada doa, apa namanya, istikharah yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, seandainya pun kita tidak hafal doa tersebut, maka hendaknya ya enggak ada masalah kita membacanya dengan bahasa Indonesia. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, Bapak. Gini, Ustaz. Mau nanya sini. Apakah melakukan bid'ah itu hanya sebatas tidak diterima amalannya atau kah kita berdosa, Ustaz? Seperti seseorang yang sekelompok orang melakukan tahlilan, apakah tidak diterima amalnya atau mereka berdosa gitu? Baik, itu saja, Bapak. Yang kedua, Ustaz, dakwah sunnah ini seolah-olah hanya tersebar baru-baru ini, Ustaz. Sedangkan kebid'ahan-kebid'ahan itu kan sudah mendarah daging dari seolah dari nenek moyang kita gitu. Baik. Bahkan ada lalu bagaimana penjelasannya ini, Ustaz? Baik. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah kebid'ahan hanya tidak diterima saja atau ada akibat dalam arti ancaman? Kalau kita baca hadisnya, ada ancamannya. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Hadis Irbad Ibni Sariyah, di mana beliau bercerita, satu ketika Nabi memberikan kami wasiat yang membuat air mata kami menangis, seolah-olah ini adalah wasiat perpisahan. Lalu beliau berkata, innahu mayya isminkum min ba'di, siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, fasayarakfi ikhtilafan kathira, pastilah akan melihat banyak sekali perselisihan. ya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, addu 'alaihi bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena membuat-buat ajaran agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, wa kulla dhalalatin finnar, bukankah itu ancaman, wa kulla dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Jadi bukan hanya sekedar ditolak. Bukankah kita memahami definisi dosa besar itu adalah satu amal yang dilarang dan larangannya diiringi dengan ancaman neraka. Itu definisi dosa besar begitu menurut para ulama. Adalah dosa perkara yang dilarang oleh syariat yang mana larangannya dikaitkan dengan laknat, dikaitkan dengan neraka, dikaitkan dengan bahasa bukan umatku. Itu diantara apa namanya bentuk-bentuk larangan yang masuk kategori kabair, yaitu dosa-dosa besar. Oleh karenanya seorang muslim berusaha terus belajar, terus mengkaji, dan berusaha selalu mendekat kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya sederhana sedikit dalam ibadah ya, tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada kita memperbanyak ibadah tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan umur kita ini, para pemirsa Niaga TV, umur kita ini seandainya kita gunakan untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi yang jumlahnya begitu banyak, maka kita tidak akan sempat melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Seandainya umur kita yang tidak panjang ini ya digunakan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi, kita tidak akan sempat mengerjakan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Siapa lagi yang ingin menjadi contoh kalau bukan beliau? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Dan apa-apa yang datang dari Rasul maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang olehnya tinggalkanlah. Ya. Dan banyak kalau kita bacakan ayatnya, banyak sekali baik ayat maupun hadis yang sifatnya ancaman terkait dengan perbuatan mengada-ngadakan ibadah yang baru dalam agama. Allah alam bissawab. Dakwah sunnah apakah baru muncul akhir-akhir ini? Tidak. Dia dakwah yang sudah lama, dakwah yang ada semenjak apa namanya umat Islam muncul di Indonesia sudah ada dakwah. Ya, kita mendengar kisah Sunan Bonang ya, bagaimana komitmen beliau dalam memberantas apa namanya khurafat, bid'ah, tahayyul ya. Sunan Bonang disebutkan dalam beberapa referensi bahwa beliau memiliki semangat yang kuat dalam apa meluruskan akidah umat. Ya, begitupun kalau kita lihat para pahlawan pejuang-pejuang Islam ya, pejuang-pejuang dari tanah Minang banyak yang dulu berjuang untuk pembaharuan Islam ya. Ada kita kenal istilah kaum padri ya, ada tuanku Imam Bonjol, ada tuanku apalagi Rao, ada tuanku Pasaman, ada siapa Haji Miskin, dan banyak ya tokoh-tokoh yang lain ya, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, lalu banyak tokoh-tokohnya. Di Jawa ada Ki Haji Ahmad Dahlan, ada Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, lalu Syekh Ahmad Surkati dengan Al-Irsyadnya, Syekh Muhammad Natsir dengan Persisnya, ya Muhammad Natsir, Ahmad Hasan dengan Persis, lalu Pak Natsir dengan Dewan Dakwahnya, banyak sekali. Ya banyak sekali dakwah pembaharuan, dakwah untuk kembali kepada Quran dan hadis. Ya menjauh dari perkara-perkara yang syirik, yang bertentangan dengan sunnah Nabi, itu bukan dakwah yang baru di Indonesia. Hanya saja seiring dengan apa namanya perkembangan media yang begitu pesat, maka alhamdulillah penyebarannya pun alhamdulillah semakin luas. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dalam mempelajari jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Surya di Singkawang mau bertanya, Ana pernah sholat di sebuah masjid, pas Ana ingin merapatkan saf, kaki Ana dipukul oleh seseorang lebih tua daripada Ana. Gimana sikap kita? Ya, sikap kita ya bersabar. Ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil mengajak mereka berbicara, artinya mengintimidasi dan lain sebagainya, qalu salama. Ya, selamat tinggal. Enggak usah ditanggapi. Karena kebodohan kalau kita menanggapi yang begitu, apalagi yang orangnya temperamen seperti itu. Ya sudah, kita mengalah saja. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil itu berhadapan dengan mereka, mereka selalu berusaha menyelamatkan diri, tidak mau terjebak. Karena kalau diajak diskusi pun dia enggak akan paham, enggak akan mengerti. Ya. Ya sudah, biarkan saja dengan kondisinya begitu. Artinya di saat itu ya, kalau ada kesempatan kita berdakwah, kita kasih buku nasihat, ya bagus. Tapi jangan dibantah, jangan dilawan dalam kondisi seperti itu. Apalagi dalam kondisi mau sholat. Allah alam bissawab. Pertanyaan ketujuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Aisyah di Sukabumi, zikir setelah sholat fardu berjamaah. Setelah sholat fardu berjamaah yang sesuai dengan sunnah, apa dikeraskan atau cukup berzikir masing-masing? Soalnya saya pernah baca ada hadis dari Ibnu Abbas kalau Nabi berzikir dengan suara keras setelah selesai sholat. Betul, ada hadis Ibnu Abbas, tetapi hadis ini dipahami oleh para ulama, misalnya Imam Syafi'i, ya, nanti akan kita bahas di bab zikir, ada di buku ini, ya, Imam Syafi'i memahami hadis zikir dengan keras itu dalam rangka ta'lim an-nas, mengajarkan manusia zikir, ya, dalam rangka mengajarkan manusia zikir. Karena hukum asalnya zikir itu pelan, berdasarkan banyak ayat, diantaranya firman Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah. Ya, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabbmu dengan penuh dengan pengharapan dan dengan suara yang lirih. Di ayat yang lain Allah berfirman, idna darabbahu nida'an khafiyah. Ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ya, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata, innakum la tad'una al-asam wal-gaib. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli lagi gaib, tetapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu kaitan dengan peristiwa di mana ada sahabat yang berteriak, memanggil nama Allah, maka Nabi berkata, arbi'u ala anfusikum, ya, kasihani diri kalian, perankan suara kalian, kalian tidak menyeru zat yang gaib lagi tuli, tetapi kalian menyeru zat yang maha mendengar dan dia ma'akum aina makuntum, bersama kalian dimanapun kalian berada. Oleh karenanya Imam Syafi'i berkata, kalaupun mengeraskan suara itu adalah tujuannya untuk mengajarkan manusia lapas-lapas zikir. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau seorang suami selama pernikahan 7 tahun hampir tidak menafkahi istrinya, terus beliau meninggal, gimana Ustaz? Sampai istrinya banyak hutang, tidak ada anak, istrinya dulunya janda, Ustaz, maaf di luar tema. Beliau suami yang taat sebenarnya, tapi masih kerjaan sampai akhir hayat, Allah belum berikan rezeki yang baik, mungkin karena dosa masa lalu. Allah alam bisaf, ya. Kalau yang dimaksud dengan nafkah adalah nafkah yang sifatnya materi dan dia sudah berjuang untuk bisa menafkahi istrinya, ya, tetapi hanya seperti itulah yang dia dapatkan, ya, maka ya Allah alam bisa bersabar, ya, apalagi beliau sudah meninggal, ya, didoakan, ya, rahimahullahu rahmatan wasiah, mudah-mudahan Allah berikan beliau rahmat, orangnya saleh, dia sudah berjuang menjalankan kewajibannya, tetapi hanya seperti itu yang dia dapatkan. Dia tidak malas bekerja misalnya, sudah, bagaimana, itu ujian. Mudah-mudahan itu jadi wasilah ibu dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran ibu dalam mentaati suami, ya, kesabaran dalam menerima kekurangan yang ada pada suami. Allah alam bissawab, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.